Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat. Sehingga di kesempatan yang mulia ini kita bisa duduk di majlis ilmu, majlis yang setiap ahlu sunnah selalu mencintainya, selalu merindukannya, karena Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kebutuhan seseorang terhadap ilmu ini lebih daripada kebutuhan seseorang dari makanan. Seseorang membutuhkan makanan cukup sehari 3 kali. Tetapi kebutuhan ilmu setiap detik, setiap detik. Karena setiap langkah dia, setiap ucapan dia, setiap niatan dia, ini membutuhkan ilmu. Sehingga tidak terjerumus kepada kemaksiatan dan kedurhakaan. Bukan karena tidak ada ilmu yang dia anggap perbuatan baik itu jadi malapetaka bagi dia, karena tidak ada ilmu. Maka benar sekali apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, kebutuhan seseorang terhadap ilmu ini melebihi kebutuhan dia terhadap makanan. Karena membutuhkan ilmu setiap saat, setiap melangkah. Karena beberapa hal yang mubah ini menjadi atau bisa menjadi pahala di sisi Allah disebabkan ilmu. Dia meniatkan untuk misalkan makan, menguatkan badannya supaya untuk bisa beribadah kepada Allah, maka akan bernilai pahala di sisi Allah. Ilmu. Kita sering melihat orang menggunakan celana setengah betis. Ya, sering kita lihat di jalan. Apa dikatakan berpahala? Belum tentu. Belum tentu. Kita lihat orang di sekeliling kita berjenggot, Apakah berpahala? Belum tentu. Ilmu dia yang bisa menentukan. Anak-anak SMA itu celananya cingkrang. Ya, dicingkrang kan celananya. Nah. Tapi bukan mengikuti sunnah Nabi. Bukan imtisalan li amrillah, bukan melaksanakan perintah Allah, tetapi mengikuti tren. Ya. Nah. Dipilok pakai merah, ya. Bukan dipilok, apanya di semir warna merah. Apakah berpahala? Belum tentu. Tapi ketika niatannya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menyemir jenggot, rambut, kata Rasulullah SAW, wajtanibu as-sawad, jauhi hitam, tidak boleh dengan hitam. Berpahala. Diniatkan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali, banyak makan, hatta pakai sandal. Mendahulukan ketika memakai kaki kanan, kemudian mendahulukan kaki kiri ketika melepas. Banyak orang yang melakukan ini. Apakah berpahala? Belum tentu. Ilmu dia yang menentukan. Kemudian dengan ilmu itu dia bisa melakukan niat yang benar. Melakukan niat yang benar. Maka penting sekali. Terlebih ahlu sunnah wal jamaah yang mereka mencintai sunnah Nabi. Orang-orang yang menerima sunnah Nabi sangat membutuhkan majlis-majlis ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembacaan risalah Islamiyah Syekhul Islam, dan kita akan masuk ke beberapa contoh yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana kaidah yang beliau sampaikan di baitnya, di abyatnya, wa jami'u ayati qala rahmallahu taala wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala al-ziraj al-awwal wa rudu 'udata ila nuqaliha wa asunha an kulli ma yatakhayyalu qubhan liman nabada al-qur'ana wa ra'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Seluruh ayat-ayat sifat maka diberjalankan maknanya dengan benar sebagaimana dinukil oleh orang generasi awal, yaitu para sahabat, bagaimana mereka memahami ayat-ayat sifat, mereka memahami ayat-ayat sifat seperti al-istiwa, maknanya tahu mereka. Mereka menetapkannya. Wa ruddu'u data ila nuqaliha, dan dikembalikan maknanya, yaitu pemahamannya kepada para penukilnya, yaitu para penukil dari para ulama salaf, dari para sahabat. wasunu dan aku wasunuha dan aku menjaganya an kulli ma yutakhayyalu dari perkara-perkara yang dikhayalkan. Seperti yang sudah kita jelaskan seperti ta'wil, ya. Ta'dil dan tahrif, tamsil dan takyif yang sudah kita jelaskan. Qubhan sungguh buruk sekali. Limanna badal Qur'ana wara'ahu bagi orang yang mencampakkan, melemparkan Al-Quran di belakangnya. Jadi Al-Quran tidak dipakai, dia campakkan. Tetapi apabila berdalil, wa idza stadalla yaqulu qala al-akhfalu. Apabila dia berdalil, dia menggunakan perkataan seorang Nasrani yang bernama Akhfal. Ini kelakuan ahlul bidah. Maka di antara sifat contoh sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat al-istiwa. Kalau diartikan bahasa Indonesia itu bersemayam. Duduk. Kalau bahasa lebih ininya bersemayam atau duduk. Al-istiwa. Maka ahlu sunnah wal jamaah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Tetapi mereka juga meyakini bahwasanya istiwa tersebut sesuai dengan keagungan Allah. Tidak ada yang tahu hakikat. Tidak ada yang tahu hakikat dari istiwa tersebut. Tetapi mereka memahami apa makna istiwa. Sebagaimana para sahabat. Sahabat memahami ketika mendengar ayat Al-Quran. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Paham. Mereka memahami ayat ini. Dan mereka tidak bertanya kepada Rasulullah seperti apa. Bagaimana? Tidak. Karena ini ada perkara yang gaib. Mereka sudah meyakini bahwasanya ketika disebutkan di situ ada sifat Allah, berarti ini sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Yang pertama ayat tadi yang kita sebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas 'arsy. Begitu juga dalam ayat lain inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy. Begitu juga dalam ayat lain, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy dalam surah Yunus. Kalau tadi surah Al-A'raf. Begitu dalam surah Ar-Ra'd ayat 2, Allahu alladhi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah adalah zat yang mengangkat langit, meninggikan langit. Bi ghairi amadin tarawnaha, tanpa ada tiang yang kau lihat. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. langit yang begitu besar tanpa ada tiang. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy. Itu diantaranya, diantara hadis, diantara ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy. Maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini tentang ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy. Kemudian bahwasanya makna al-istiwa di dalam bahasa Arab ada beberapa makna. Yang pertama al-irtifa, yaitu tinggi. Kemudian makna lain yaitu istaqarra, menetap. Kemudian makna lain yaitu sa'ada, naik. Itulah makna-makna al-istiwa di dalam bahasa Arab. Atau memiliki nama sama, ya, yaitu setara. Jadi itulah nama-nama atau makna-makna dari makna al-istiwa. Maka tidak dikenal di dalam bahasa Arab makna istiwa dengan makna selain tadi. Ya. Maka Al-Imam Malik ketika datang seorang bertanya kepadanya, bertanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa al-istiwa? Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman beristiwa di atas 'arsy. Kemudian dia bertanya, kaifal istiwa? Bagaimana istiwa itu? Maka Imam Malik menundukkan kepalanya, berkeringat, takut kepada Allah atas pertanyaan orang ini. Kemudian menahan nafas, kemudian berbicara sampai dengan wajah merah, mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa'u ma'lum, maknanya sudah diketahui. Wal-imanu bihi wajib, beriman terhadapnya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya dengan tentang hakikatnya ini merupakan perkara bid'ah. Kenapa perkara bid'ah? Hal ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Dan juga pertanyaan mempertanyakan hakikat ini pertanyaan yang bodoh. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa tahu. Karena Rasulullah pun tidak tahu. Karena ini perkara yang gaib. Ruh saja yang dia merupakan makhluk Allah. Yang setiap orang berinteraksi dengannya. Ada yang bisa jabarkan bagaimana ruh? Ada yang bisa memberikan sifat tentang ruh? Panas, dingin? Nah, seperti apa? Tidak ada. Tidak ada yang bisa. Ini makhluk. Tidak ada yang mampu. Tidak ada yang bisa menjelaskan hakikat ruh. Padahal makhluk Allah ini. Padahal makhluk Allah. Padahal setiap saat ini berinteraksi dengan kita. Bergerak. Ini karena ruh. Ada ruh di badan kita. Nah. Maka al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang hakikatnya merupakan perkara yang bid'ah. Karena hal tersebut tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, dan para sahabat pun tidak pernah mengajarkan kepada tabi'in, dan tabi'in juga tidak pernah mengajarkan kepada atba'ut tabi'in. Yang dituntut kepada kita adalah beriman kepada apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Maknanya seperti itu sudah. Sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jelaskan dalam ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya, dan dia adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Pendengaran sesuai keagungan Allah, penglihatan sesuai dengan penglihatan Allah. Tidak ada yang bisa memperkirakan hakikat penglihatan Allah, hakikat pendengaran Allah, tidak ada. Bagaimana bisa sama dengan makhluk? Antara makhluk saja berbeda, antara manusia satu jenis, makhluk Allah saja seperti antara manusia berbeda. Penglihatannya satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain. Apakah sama? Beda. Penglihatannya yang satu penglihatannya tajam. Yang satu penglihatannya lemah. Dan seterusnya. Yang satu min. Yang satu plus. Yang satu dua-duanya. Nah. Nah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala dari satu sisi Allah menetapkan memiliki sifat. Satu sisi Allah menafikan persamaan dengan makhluk. Maka sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wassu'alu anhu bina wal kaifu majhul, dan hakikatnya majhul, tidak diketahui, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu, bahkan Rasulullah sekalipun. Apa yang dikatakan oleh Imam Malik kepada orang ini? Ini merupakan kaidah untuk seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik sifat tangan seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di tangan, di atas tangan-tangan mereka, yaitu tangan-tangan para sahabat. Sama dipraktekannya dengan kaidah ini. Makna yad tangan maklum, diketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman kepadanya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentangnya hakikatnya adalah bid'ah. Wal kaifu majhul, dan hakikatnya majhul, tidak diketahui. Tidak diketahui. Kemudian berkaitan dengan makna, dengan pembahasan sifat Allah yang istiwa, muncul beberapa kelompok sesat, ya. Di antaranya adalah Asy'ariyah. Pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari yang Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini sudah taubat dari pemahamannya. Akan tetapi pengikutnya tetap mengikuti sampai sekarang. Makanya mereka cuma 20 sifat. Tidak ada sifat istiwa. Ada enggak sifat istiwa di sifat 20? Enggak ada. Sifat Ar-Rahman, padahal ada itu setiap apa di awal surah disebutkan Ar-Rahmanir Rahim, Ghafurur Rahim, banyak sekali. Tidak ada di sifat 20 sifat Ar-Rahman bagi Allah. Apa yang mereka lakukan? Seperti yang dijelaskan di awal-awal, makanya sebelum masuk ke pembahasan ini kita ana berikan mukaddimah, ya, biar memahami. Seperti yang sudah dijelaskan pada pelajaran yang lalu, mereka pertama menyamakan sifat ini dengan makhluk. Ketika mereka mendengar sifat istiwa, istiwa ini bersemayam, duduk. Berarti duduk membutuhkan tempat. Apa yang ada di bawahnya? Ini gitu. Manusia bisa duduk enggak kalau enggak ada tempat di bawahnya? Hah? Enggak bisa. Berarti membutuhkan, ya, membutuhkan apa yang ada di bawahnya. Kalau ini kita terapkan bagi Allah, maka tidak mungkin. Berarti Allah membutuhkan apa yang ada di bawahnya. Ini akal-akalan dia. Dikemanakan ayat Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dia akal-akalan sifat Allah disamakan dengan sifat makhluk. Ya beda, antara makhluk aja bisa beda, antara makhluk aja bisa terjadi. Dia tidak membutuhkan apa yang ada di bawahnya. Ada gak? Hah? Ada gak? Ada makhluk yang di atas tidak membutuhkan yang di bawahnya? Ada. Langit, awan, matahari, bulan, banyak itu, bintang ribuan. Tidak membutuhkan apa yang ada di bawahnya. Sekarang dia ingin menyamakan Allah dengan makhluk. Jahil, bodoh. Nah, selanjutnya setelah mereka menyamakan Allah dengan makhluk, kemudian mereka terbagi. Ada yang menafikan, ada yang mentakwil. Yang menafikan, ini mereka mu'attilah. Seperti Jahmiyah, seperti Mu'tazilah, dinafikan. Oh, berarti sudah Allah tidak layak pakai sifat ini. Dibuang. Ayat ini kemana? Ya sudah. Tidak bermakna ayat itu. Tidak bermakna. Kalau Asy'ariyah masih ngeles ya. Pakai apa? Pakai takwil. Bahasanya takwil. Walaupun pada hakikatnya bukan takwil. Apa kemarin tuh? Hah? Tahrif. Ya. Merubah makna yang benar. Merubah makna yang benar. Ditahrif apanya? Dirubah apa? Dirubah maknanya. Tadi sudah kita jelaskan makna istiwa ini menurut bahasa Arab. Diberi makna tapi bukan berdasarkan makna yang ada dalam bahasa Arab. Yaitu dengan makna istaula. Jadi istiwa itu maknanya istaula, itu kata mereka. Dan itu tertulis di buku-buku tafsir mereka seperti tafsir Jalalain. Itu ada istiwa istaula. Ai istaula, maknanya istaula. Apa istaula itu? Menguasai. Menguasai, kata mereka. Awalnya apa? Awalnya tadi menyamakan. Karena Allah gak layak memiliki sifat apa? Istiwa. Karena istiwa itu tadi konsekuensinya. Butuh yang di bawahnya dan seterusnya. Maka tidak layak bagi Allah. Sehingga mereka palingkan maknanya. Ya, maknanya dipalingkan. Oh, itu maknanya maksudnya menguasai. Allah menguasai arsy, kata mereka. Bahasa Arabnya istaula. Padahal tadi ada makna istaula enggak? Hah? Enggak ada. Menurut bahasa Arab tidak ada makna istiwa itu istaula atau menguasai, tidak ada. Ternyata setelah diselidiki, ya, kelompok ini mendapatkan makna ini dari sebuah syair yang dibuat oleh seorang Nasrani bernama Al-Akhtal. Yaitu Qad istawa Bishr 'ala al-Iraqi min ghairi sayfin aw damin mihraqi. Qad istawa, sungguh telah menguasai Bishr daerah Irak tanpa pedang dan tanpa darah yang mengalir. Istawa. Istawa di sini menguasai. Nah, mereka mendapatkan syair ini. Oh, makna istawa itu menguasai. Ini dalilnya, kata mereka. Ternyata setelah diselidiki, oh, ini ucapan orang Kristen, orang Nasrani. Makanya kata Syekhul Islam, kubhan, jelek sekali ini orang. Nabadal Quran wara'ahu, dia melempar Al-Quran ke belakangnya. Wa idza stadalla yaqulu qala al-akhtalu. Apabila dia berdalil, membawakan dalil, qala al-akhtalu, berkata Al-Akhtal. Siapa Al-Akhtal itu? Seorang Nasrani. Rusak. Al-Quran yang sudah jelas dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, malah mengambil pendapatnya seorang Nasrani. Itulah kebid'ahan, membutakan seseorang. Sudah jelas ada ayatnya, ada dalilnya dari hadis Nabi. Masih cari yang lain dari omongan manusia. Dan itu sifat orang-orang pengikut hawa nafsu akan seperti itu. Sudah disodorkan nih ayatnya, ini hadisnya. Nah, cari lagi, alasan lagi. Nah itu. Ah, kata Syekhul Islam, kubhan, jelek sekali. Nah, mereka mentakwil istiwa dengan istaula. Mana istaula? Yaitu menguasai. Istawa di sini maknanya adalah menguasai, bukan istiwa yang memiliki makna yang ma'ruf dari dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya ya bersemayam bahasa ininya lah, bahasa Indonesianya kurang lebih. Nah, ini yang disebutkan oleh mu'alif tadi, yaitu wa sadalla yaqulu qala akhtalu, apabila dia berdalil membawakan ucapannya seorang Nasrani ini. Ya tadi, bait tadi, ternyata bait ini buatannya seorang Nasrani. Ya jelas, tidak bisa diterima. Pertama, orang Nasrani. Yang kedua, dia bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Karena makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, kata-kata yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis itu bisa dimaknai pertama dari Al-Quran sendiri, yang kedua dari hadis Nabi, yang ketiganya dari syair-syair orang-orang Arab. Nah, dari syair orang-orang Arab. Seperti tadi, makna istiwa itu tadi, makna-makna yang di awal yang sudah kita sebutkan itu menurut bahasa Arab. Tidak bisa dimaknai oleh orang asing. Nanti kalau dimaknai orang asing kacau, seperti orang memaknai apa dalam apa yakin, makna yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu al-yaqin. Yakin diartikan apa? Yakin di sini diartikan dengan bahasa Indonesia. Ya kacau. Rusak. Sehingga kata dia, beribadah kepada Allah tujuannya yakin. Kalau sudah yakin, sudah gak usah ibadah. Yakin saja, konsentrasi yakin, sudah. Sholatnya kayak gitu. Anda pernah bertemu dengan orang yang seperti ini, orang yang rusak ini. Ya Allah, yang sering disebut eling-eling gitu. Jadi cuma ingat aja, yakin. Lihat bagaimana makna yakin ini dalam bahasa Arab. Lihat tafsirnya apa? Al-maut, kematian. Beribadah kalian ke Allah, sembahlah Allah sampai datang kepadamu kematian. Jadi enggak ada putusnya ibadah itu, terus perjuangan. Tidak ada putusnya. Kapan? Sampai kematian. Nah. Enggak ada selesainya ini. Aduh, ta'awun nih. Kerja bakti ini. Ya belum selesai. Belum mati. Perjuangan masih ada. Hah? Perjuangan masih ada. Imam Ahmad tanya ketika istirahat itu kapan? Ketika seorang menginjakkan kakinya di surga. Istirahat itu. Nah, perjuangan ikhwah. mau istirahat dunia. Sebentar ini mah. Tinggalan nanti. Nah, perjalanan di kereta nih berjalan yang mau istirahat di ini stasiun. Ya tinggalan tuh. Ya tinggal. Terus berjuang. Nah, ikuti kereta sunnah. Nah. Jadi dimaknai dengan bahasa Arab lagi. Nah, seperti contoh lain. Ayat Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah menuju Allah ini wasilah. Wasilah diartikan orang-orang sufi, yaitu para penghuni kubur, para orang-orang yang sudah mati atau orang-orang saleh yang mereka jadikan perantara. Ini dalilnya, ini ada dalilnya nih, cari wasilah. Ya lihat apa wasilah itu, tafsirnya. Ulama tafsir berbicara apa makna wasilah itu. Seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya wasilah di sini adalah perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini wasilah pengen praktis dia, pengen dihapus dosanya datang ke Syekh, pengen ada hajatnya datang ke Syekh. Jadi nggak mau capek, nggak mau ini. Alasannya saya banyak dosa, nggak bakalan diterima katanya, tidak diterima. Belum apa-apa sudah su'udzon kepada Allah. Nah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala udu'uni astajib lakum. Berdo'alah kepadaku, kalian astajib lakum. Niscaya aku akan mengabulkan kalian. Mendustakan ayat berarti. Su'udzon kepada Allah. Nah. Itu salah satu contoh dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang semuanya kaidahnya kembali apa yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Semua yang kita dapatkan nama-nama apa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kita wajib menetapkannya. Adapun nanti untuk perincian nama apa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, nanti akan kita bahas pada kitab yang lebih besar lagi. Ini ringkas. Hanya sekedar memberikan contoh yang berkaitan dengan bait yang tadi disebutkan oleh muallif. Yang orang-orang ahlul bid'ah, yang dalam hal ini adalah asyairah, ya, yang kebanyakan kaum muslimin di Indonesia, ini asyairah mereka. Mereka enggak tahu bahwasanya imamnya ini Abul Hasan Al-Asy'ari sudah berlepas diri dari mereka, sudah bertaubat. Disebutkan dalam kitabnya Al-Ibana, begitu juga dalam kitabnya Maqalatul Islamiyah. Sudah berlepas diri dari madhab dia yang salah. Nah, tetapi pengikutnya masih ta'assub, ya. Tasub buta. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada bait berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan ke kitab At-Tariqu ilal Jannah.